Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Qad ulis, yani qad u'tiya, setelah diberikan fathah sebelumnya dan i'rabnya, qad ulis sebagai sifat fathin dari fathin. Ba'da fathin qad ulis, setelah diberikan fathah ya, sebelumnya. Ya, baik, kita merujuk sebentar. Ma hiya syurut i'rab al-asma' as-sittah bil harf? Ma hiya syurut i'rab al-asma' as-sittah bil harf? Bil wawi raf'an wa bi kal alifi nasban wa bil jarri wa bil kasra wa bil ya' jarran. أن تكون مكبرة. الثاني أن تكون مفردة. ثالث أن تضاف. الرابع أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. وماذا قال الناظم فيما يتعلق بهذه الشروط؟ Apa ucapannya An-Nazim terkait dengan syarat-syarat ini? Wa syartu dha'i'rabi an yudhafna la lil yaka ja'a akhu abika dha'tila. Berapa syarat yang disebutkan oleh An-Nazim di sini? Dhaqi dua, itu apa? Al-idhafah tsani idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Mana dua syarat yang lainnya? Disebutkan enggak di sini? Enggak. Ya. Terus bagaimana dengan dua syarat yang lainnya? Bagaimana dengan dua syarat yang lainnya? Yes. Apa? Ya, dicukupkan dengan contoh di mana beliau An-Nazim mencontohkan dari isim-isim yang enam itu dalam keadaan apa? Mukabbarah dan juga apa? Mufradah. Ya, san. هل تجوز إضافة ذو إلى ضمير؟ حسن؟ ها؟ خلاف. ما هو الخلاف؟ بعضهم منعوا وهذا هو الأشر. وبعضهم جوزوا. متى يجوز ذلك؟ Ya, idza lam takun waslah. Ya. Lil wasfi bima ba'dah. Apabila dzu didatangkan dalam keadaan bukan sebagai perantara untuk mensifati dengannya setelahnya. Boleh untuk didhofahkan kepada apa? Dhamir ataupun apa? Kepada al-alam. Apa contohnya dzu yang didhofahkan kepada dhamir? Ucapan penyair, inna ma ba ya'riful fadla minan nasi zawuhu, innama ya'riful fadla minan nasi zawuhu. Contoh didhafahkannya itu kepada alaba yang dikaitkan oleh Al-Azhari, kunna ma'adhawi amrin, kunna ma'adhawi amrin, yani makna ashabi amrin. Jadi terkait dengan boleh tidaknya itu didhafahkan kepada dhamir ada khilaf, yang masyhur tidak boleh. Adapun yang lain berpendapat boleh dengan syarat tadi, agar itu didatangkan bukan untuk perantara untuk mensifati dengan istilah dzu untuk yang sebelum dzu. Apa contohnya dzu yang didatangkan, dzu yang dalam kondisi didhafahkan kepada alam ataupun dhamir yang dia didatangkan untuk sifat, ja'ani rajulun dzu, ya dzu zaidan atau dzu amrin. Di sini dzu didatangkan dalam kondisi didhafahkan kepada alam dan dia didatangkan untuk mensifati. Ya rajul, ini enggak boleh. Yuzkar huna anna dhu tudaf ila ismi jinsin. Fa kharaja bihi madza? Keluar dari isim jenis apa? Ya, isim alam. Juga apa? Dhamir, juga apa? Jumlah. Ya, jumlah. Sebagian mengatakan idhhab bi dhi taslam, artinya Itu syadz. Izhab bidhi taslam. Yani izhab bitoriqin zi salamah. Maknanya izhab bidhi taslam. Maksudnya pergilah engkau melalui jalan yang zi salamah, yang memiliki keselamatan. Izhab bitaslam. Izhab bidhi taslam. Yani izhab bitoriqin zi salamah. Ini nadir atau syadz. Di sini disebutkan bal ila ismi jinsin zahir, bahkan disandarkannya dhu itu kepada isim jenis zahir. Ada enggak di sini mafhum bahwasanya di sana ada isim jenis yang dhamir? Ada enggak? Ada mafhumnya enggak? Isim jenis zahir ada mafhum enggak? Bahwasanya di sana ada isim jenis yang dhamir, ada enggak? Enggak ada. Tapi yang dimaukan dengannya adalah apa? Bahwasanya tidak boleh dhu didhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada apa? Isim jenis. Kemudian ghairi sifah untuk mengeluarkan apa ini? Al-sifah apa? An-nahwiyah. Ya. Sifah dalam istilah nahu, yaitu isim fa'il al-musyaqqat, isim maf'ul, sifat musyabbah, siha mubalaghah. Kenapa? Tidak boleh ya sifat an-nahwiyah ini dijadikan sebagai ataupun dhu tidak boleh diidhafahkan kepadanya. Kenapa? Apa? Ya karena sifat-sifat ini bisa langsung dijadikan sebagai sifat ya tanpa bantuan dhu, ya kan? Berbeda dengan isim jenis, tidak bisa kita mensifati dengannya kecuali dengan bantuan apa? Dhu. Seperti alim, ja'ani rajulun alim, enggak perlu dhu lagi. Adapun ilm, kalau kita hendak mensifati rajul dengan ilm, maka enggak bisa langsung ja'ani rajulun ilm. Ya, kecuali dengan bantuan apa? Dhu. Bil alif irfa'il musanna wakila. Wakila. Di sini disebutkan oleh musannif wakila dengan huruf ataf. Apa maksudnya? Bil alif irfa'il musanna wakila. Maksudnya apa? Ya, lil isyara anna kila laysa minal musanna. Ya. Wa yushtarat fi i'rab kila mithla madza al musanna bi syarat. Ma huwa syartu an? Ma huwa syartuhu ya abdan? Syartu kila wa kilta li yu'rab bi al harf. Ya, an tudaf ila ila ad-dhamir, ila ad-dhamir. Amma idza udifa ila adh-dhahir fa huwa madza? Kalau didhafakan kepada isim yang dhahir bagaimana? U'riba bi al-harakah al-muqaddara 'ala al-alif. Ya. Mudhafan, i'rabnya apa? Abdul Aziz mudhafan. Mubawafan mansub kenapa? Sebagai hal dari pemir yang ada pada usila. Kemudian ashraf. Isnani, artinya apa? Isnani. Mubtada. Aina khabaru, khabarnya mana? Isnani wa ithnan, isnani wa ithnatani, kabnaini wa ibnataini yajriyani. Mana khabarnya ithnan? Yajriyani. Kemudian kabnaini wa ibnataini, i'rabnya sebagai apa? Jar majrur. Pada mahalnya apa? Nasab sebagai hal. Ya. Ma huwa haddu al-musanna, Habib? Ma huwa haddu al-musanna? Definisi dari musanna. Lafzun dalun ala thnaini fi ziyaratin fi akhirihi salihun li tajrid wa cukup segitu, masih ada enggak? Apa? Wa fi mithlihi alai. Lafzun dalun ala thnain, dihafalkan itu penting ya. Lafzun dalun ala thnain, lafaz yang menunjukkan kepada dua. Ini untuk mengeluarkan semisal apa? Sinwan, rijlan. Ya, rijlan mufrad. apalagi yang semisal rijlan yang kemarin kita baca, Syab'an, Sinwan juga itu keluar. Kenapa? Meskipun di situ ada tambahan, tapi tidak menunjukkan kepada dua. Lafdun dalun ala tsanin biziyadatin fi akhirih, untuk mengeluarkan apa? Biziyadatin fi akhirih, untuk mengeluarkan yang semisal apa? Apa? Syafa'. Terus apa lagi? Zauj. Iya. Kemudian salihun litajrid. Tambahan tersebut bisa dikosongkan, bisa dibuang. Untuk mengeluarkan yang semisal isnan. Enggak boleh jadi isnun, dibuang alif dan nunnya. Wa fi mithlihi alaih, untuk mengeluarkannya semisal al-umaran ataupun al-abawan, ketika diathafkan maka berbeda lafadznya. Ya, ja'ani al-abawan, ja'ani abun wa ummun. Ya. Dan di sana ada syarat-syarat daripada musanna. Ini disebutkan dalam satu bashir. Syaratul musanna an yakuna mu'raba. Syaratul musanna an yakuna mu'raban. Syaratul musanna an yakuna mu'raban. Wa mufradan munakkaran ma rukiba. Wa mufradan munakkaran ma rukiba. Belum. Ya, syartul musanna an yakuna mu'raban wa mufradan munakkaran ma rukiba. Kata syartul musanna an yakuna mu'raba wa mufradan munakkaran ma rukiba. Muwafiqan fil lafzi wal ma'na lah. Muwafiqan fil lafzi wal ma'na lah. Muwafiqan fil lafzi wal ma'na lah. Mumathilun lam yughni anhu ghayruh. Mumathilun lam yughni anhu ghayruh. Ulangi sekali lagi, syaratul musanna an yakuna mu'raban wa mufradan munakkaran marukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lah mumathilun lam yughni anhu ghayruh. Ada 8 syarat di sini. Syarat musanna yang pertama mu'rab, sehingga yang mabni tidak boleh dimusanakan, seperti man mabni tidak boleh dimusanakan. Adapun alladzaini ataupun hadaini, memang dari sana seperti itu. Ada khilas, bagian mengatakan itu mu'rab ada, tapi yang lain mengatakan mabni. Seandainya musanna harusnya dikatakan hadayaini ataupun hadayani. Itu yang pertama mu'rab, sehingga isim-isim yang mabni enggak bisa dimusanakan. Yang kedua mufradan, ada mufradnya. Mufrad gitu ini musanakan tuh. Ini musanakan mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Munakkaran nakirah, sehingga kalau kita mau memusnahkan isim alam harus diniatkan apa dulu? Nakirah dulu. Muhammad itu alam ma'rifah, enggak boleh dimusnahkan kecuali dengan diniatkan terlebih dahulu apa? Nakirahnya. Muhammadun tidak dimaukan Muhammad tertentu. Haruslah itu bisa dimusnahkan Muhammadani. Untuk kita memakrifahkannya ditambahkan apa? Alif lam. Al-Muhammadani. Makanya kita dapat di contoh-contoh musnahnya alam ada alnya. Demikian pula jamaknya. Untuk apa? Memakrifahkannya. Alif lamnya bukan Zaidah di situ, tapi at-ta'rif, al-mu'arrifah. Syarat yang berikutnya marukiba, tidak ditarkib. Tidak ditarkib dengan tarkib apa? Mazji. Tidak pula ditarkib dengan tarkib apa? Isnadi. Iya. Kalau tarkib idhafi, mudhaf idhafi lai bisa. Seperti Abdullah, Abda, Allah, Abdallah. Ya, sadruhu. Ya. Bagian pertama yang musanakan Abdallah, Abdailah. Abdailah. Abdaini kan Abdailah. Nah itu. Marukiba tidak ditarkib dengan tarkib apa? Masjid dan tarkib isnadi. Enggak boleh dikatakan si bawai han misalkan. Ataupun ta'abato syarran misalkan. Muwafiqan fil lafzi wal ma'na, agar lafadznya itu sama. Seperti kan al-abawani itu lafadznya beda, maka ini bukan musanna, mulhaq. Muwafiqan fil lafzi wal ma'na, ini ada khilaf. Sebagian mengatakan bukan hanya lafadznya yang sama, tapi juga maknanya harus sama. Sehingga kalau dikatakan al-qalam ahadul lisanaini, yang namanya pena, pena itu adalah salah satu dari lisan, tulisan, ada ucapan kan? Ya, jadi pena termasuk salah satu dari lisan. Ini ya, mengatakan ini bukan musanna, tapi yang lain mengatakan ini juga musanna. Enggak mengapa, perbedaan apa? Makna. Karena ketika Muhammad dimusanakan, Muhammad yang beda-beda kan? Muhammad yang ini dan Muhammad yang itu. Tapi demikian disebutkan oleh sebagian. Ya. Mumatsilun lam yughni anhu ghairuh. Ya. Ada di alam nyata itu memang ada dua gitu. Bendanya ada dua. Sehingga kalau bendanya ada satu yang enggak boleh dimusanakan. Lam yughni anhu ghairuh. Ya. Dia lam yughni anhu ghairuh. Maksudnya belum tercukupi dengan yang lainnya. Nah, seperti ba'dun, enggak boleh dimusanakan dengan ba'dun. Kenapa? Karena ada yang lain yang mencukupinya, itu apa? Juz'an. Maknanya sama kan? Enggak boleh dimusanakan ba'dun. Kenapa? Karena ada yang lainnya yang mencukupi gitu. Sehingga ba'dun musananya bukan ba'dun, tapi antum ambil juz'an. Sudah tercukupi, maknanya sama. Demikian pula sawa. Enggak boleh dimusanakan sawaan. Kenapa? Kenapa? Kenapa ada yang mencukupi? Yaitu siyan. Ya, siyan. Enggak boleh sawaan. Nah, itu ya di hafal syaratul musanna an yakuna mu'raba wa mufradan munakkaran marukiba muwafiqan bil lafzi wal ma'na lah mumatsilun lam yughni anhu ghairuh. Sekarang masuk ya. Warfa ya. Sebelum dilanjut ada yang mau di tanyakan. Hah? Oh, belum selesai ya. Tsumma kita lanjutkan, masih tersisa pembahasan tentang musanna atau isyarat tentang musanna. Tsumma dzakara al-musannif rahimahullahu taala anna al-ya'a takhluful alifa fil musanna wal mulhaq bih. Kemudian musannif rahimahullahu menyebutkan bahwasanya ya takhluful alif, menggantikan alif pada musanna dan yang mulhaq dengan musanna. Fi halatai al-jarri wa nasbi. Ketika dalam keadaan jar dan nasab, ia menggantikan apa? Alif. Wa takhluful ya fi jami'i al-alif. Jarun wa nasban ba'da fathin qad ulif. Jadi itu mahafal tak juga faham gitu maknanya. Wa nama qablaha layakunu illa maftuhan. Adapun apa yang sebelumnya, sebelum ya-nya dan juga alif, la yakunu illa maftuhan, tidaklah terjadi kecuali di fathah, dalam keadaan di fathah. Contoh raaitu zaidaini, sebelum ya-nya fathah pada dal. Raaitu zaidaini kilaihima, raaitu az-zaidaini kilaihima. I'rabnya jelas ya, az-zaidaini maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al-ya niyabah 'anil fathah li'anna musanna. Ya, ataupun mau disebutkan al-ya al-maftuh. Ya, ma qablaha wal maksur ma ba'daha. Kilaihima i'rabnya sebagai apa? Taukid. Ya. Kilaihima. Dia mulhaq, contohnya mulhaqnya. Ya, barusan kita lewatkan bahasanya kila dan kilta, dan dia didhafahkan kepada dhamir sehingga dia di'rab seperti mudhanna bil ya niyabah 'anil fath. Wa marartu bi zaidaini kilaihima. Wa ihtaraza bidzalika 'an ya'il jam'. Beliau berjaga-jaga dengan itu. Dengan apa? Hah? Ba'da fathin qad ulif. Ya, ya menggantikan alif ketika jar dan nasab setelah ya. Ya, setelah ya. Tujuannya adalah berjaga-jaga dari masuknya ya pada jamak muzakkar salim. Az-zaidina sebelum ya dikasrah. Fa inna ma qablaha la yakunu illa maksura, karena ya sebelum ataupun ya pada jamak mudzakkar salim tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan kasrah. Nahu marartu bi zaidina wa sayati dzalik, dan ini akan datang sebentar lagi pembahasannya, itu jamak mudzakkar salim. Wa hasilu ma dzakarahu anna al-musanna wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yajarru bil ya. Wa hadha huwa al-mashhur wa sahih anna al-i'rab fi al-musanna wal mulhaq bihi bi harakatin muqaddarah 'ala al-alif raf'an wal ya nasban wa jarra. Hasil kesimpulan dari apa yang telah disebutkan adalah bahwasanya musanna dan yang digabungkan dimulhakkan dengan musanna itu dirafakkan dengan alif dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Hadza huwal masyhur. Ini yang masyhur yang kita sering pakai ya. Dan ini juga yang mudah, enggak ada takalluf ya. Was sahih, tapi yang sahih kata beliau, annal i'raba fil musanna wal mulhaq bi, i'rab pada musanna dan mulhaq bi dengan harakat muqaddarah di atas alif. Di atas alif raf'an ketika rafa, dan di atas ya ketika nasab dan jar. Jadi di sini ada takalluf ya. Dan tidak ada beda dalam hal makna, hanya bedanya dalam sisi i'rab saja. Wa ma dzakarahu al-musannif min anna al-musanna wal mulhaq bi yakunani bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jaran huwa al-mashhur fi lughatil arab. Apa yang disebutkan oleh musannif dari bahwasanya musanna dan mulhaq dengan musanna itu yakunani bil alif, dengan alif ketika rafa, dengan ya ketika nasab, dan jar, itulah yang masyhur dalam bahasa Arab. Wa min al-arab, dan di antara bangsa Arab ya, man yajal al-musanna wal-mulhaq wa bihi bil-alifi mutlaqo. Ada yang menjadikan musanna dan mulhaq dengan musanna dengan alif secara mutlak, baik ketika rafa', nasab, ataupun jar. Ya. Fayaqulu ja'az-zaidani kilahuma. Ja'az-zaidani kilahuma. I'rabnya bagaimana? Az-zaidani fa'il marfu' alamat rafi. Ad-dhamma al-muqaddaru ala al-alif. Ya. Man amin zuhuriha at-ta'adzur. Seperti itu. Demikian pula kilahuma. Di Arab dengan harakat muqaddara alal alif. Wa ra'aitu zaidani kilahuma. Ya. Sama juga. Hanya saja dikatakan di sini. Wa alamatu nasbi al-fathah. Al-muqaddara alal alif. Wa marartu bi zaidani kilahuma. Ada yang seperti ini. Ya, di antara ucapan menyair. Di antara yang menunjukkan akan bahas, ini adalah ucapan penyair yang telah kita lewatkan barusan. Itu apa? Ya. Apa? Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Di sini syainya apa? Ghayataha, bukan ghayataiha. Kemudian kita masuk, atau sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. I'rabu jam'il mudzakkar salim wa ma ulhiqa bih. I'rabnya jamak mudzakkar salim dan yang dimulhaqkan digabungkan dengannya. Pembahasan tentang apa yang dia keluar dari i'rab asalnya. Sudah kita ambil berapa? 3 ya. Yang pertama asmaus sitah, yang kedua musanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim. I'rabu jam'il mudzakkar salim. وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَجْرُ وَانْصِيبِ سَلِمَ جَمْعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ وَشِبْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْرُونَ وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَالْأَهْلُونَ أُولُو عَالَمُونَ عِلِّيُّونَ وَأَرَضُونَ شَذَّ وَالسِّنُونَ وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدْ ذَا الْبَابُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطْرِدْ. رَفَعْكَنْلَهْ dengan wawu, dan jarkanlah serta nasabkanlah dengan ya, yaitu salima jama', yaitu jama' muzakkar salim. Di sini idhafah apa kepada apa? Salima jama'i idhafatu sifat ila mausufi, aslinya kan jama'an saliman ya. Rafa'kanlah dengan wawu, jarkanlah dan nasabkanlah pula dengan ya, yaitu salima jama'in, jama' muzakkar salim, dari contoh amir dan muznib. Jadi amirun, muznibun. Di sini beliau datangkan ya, contoh amir, ataupun dua contoh. Yang pertama amir, yang kedua muznib. Untuk menjelaskan bahwasanya yang bisa dijamakan dengan jamak ini ada dua macam isim. Yang pertama isim yang jamid, amir. Yang kedua sifat, muznib ya. Dari sisi irob insyaallah tidak ada yang sulit ya. Salima di sini diperebutkan oleh tiga amil sekaligus, irfa', ujrur, insib, dan diberikan di sini yang terakhir insib, dan yang selainnya, yang pertama irfa', amil-amil yang lainnya irfa' dan ujrur dikasih bamirnya yang mahdhuf. Soal jelas ini ya. Rafa'kanlah dengan wawu, ujarkan dan nasabkan dengan ya, jamak mudzakkar salim seperti amir dan muznib. jamak mudzakkar salim dari amir dan muznib. Zakar al-musannif qismaini yu'rabani bil huruf. Musannif menyebutkan dua macam yang di'irab dengan huruf. Ahaduhuma, musannif telah menyebutkan dua macam yang di'irab dengan huruf. Yang pertama, isim-isim yang enam yang sudah kita lewatkan penjelasannya. Wasani al-musanna, kemudian yang kedua musanna yang barusan kita lewatkan. Wa qad taqaddama al-kalamu alayhima, dan telah lewat pembahasan tentang keduanya. Thumma dzakara fi hadzal baiti al-qism ats-tsalits, kemudian beliau sebutkan dalam bait ini macam yang ketiga yang juga di'rab dengan huruf. Wa huwa jam'ul mudzakkari salimu. Iya, boleh pula salimi, cuma yang lebih bagus, yang lebih rajih salimu sifat dari jamak. Jamak mudzakkar salim. Wa ma humila alaih, dan apa yang dibawa kepada jamak mudzakkar salim dalam hal i'rab. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq dengannya adalah bil wawi raf'an. Ya, dengan wawu ketika rafa, dengannya ketika nasab, ya, dan dengan apa? Dengannya ketika nasab dan jar. Wa syara bi qawlihi amirin wa mudznibi ila ma yujma' hadzal jam'. Ya. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya amir dan mudznib kepada apa yang bisa dijamakan dengan jamak ini, jamak mudzakkar salim. Bahwa qisman, yaitu ada dua macam. Yang pertama jamid, isim jamid, yaitu alam syakhsi. Wasifah, dan sifat. Ya. Adapun isim-isim jenis, ya, tidak bisa dijamakan dengan jamak ini kecuali ajma'un, aktaun, yang itu didatangkan untuk sabar taukid, ya. Untuk taukid, ya kan? Itu isim jenis yang dijamakkan dengan jamak ini hanya itu, ajma'un dan teman-temannya, karena dia aslinya itu wasaf sifat, cuma dibawa kepada taukid. Fa yushtarat fi al-jamid an yakuna 'alaman. Dipersyaratkan pada isim yang jamid agar dia bisa dijamakkan dengan jamak ini mudzakkar salim, an yakuna 'alaman li mudzakkarin 'aqil, agar dia adalah 'alam, ini 'alam syakhsi untuk muzakkar dan yang berakal. Untuk muzakkar yang berakal tidak cukup, ya, berhenti pada muzakkar, harus juga aqil. Khalian min ta'i ta'nits, ini harus hafalkan, ini kosong dari ta' ta'nits. Wa min at-tarkib, dan kosong juga dari tarkib. Nah, itu tiga syaratnya agar isim yang jamid itu bisa dijamakkan dengan jamak ini. Yang pertama alaman li muzakkarin aqil, yang kedua khalian min ta'i ta'nits, yang ketiga khalian min at-tarkib, kosong dari tarkib. Yang dimaksud dengan tarkib, tarkib apa di sini? Dua macam tarkib. Yang pertama tarkib apa? Tarkib isnadi, ini dengan kesepakatan ahli nahwu tidak boleh dijamakkan dengan jamak ini. Yang kedua tarkib, tarkib majjar, khilaf, sebagian membolehkan, sebagian melarang. Adapun tarkib idhofi bagaimana? Boleh enggak dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim? Boleh. Apanya yang dijamakkan? Sadernya, bagian awalnya. Seperti Abdullah, bisa. Kalau dua Abdullah, kalau jama' Abdullah. Kalau mansub Abdillah, jadi Abdina, Abdillah. Fa'in lam yakun alama, adapun kalau isim jamid itu bukan alam, lam yujma' bil wawi wan nun, maka tidak boleh dijamakkan dengan wawu dan nun. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan pada rajul. Rajulun isim apa ini? Alam, jenis, atau apa? Isim, jenis. Karena berjalan di bawahnya banyak. Ya, rajul, satuan-satuannya. Isim jenis tidak boleh dijamakkan dengan jamak ini, rajulun. Karena dia bukan alam. Naam, idza sughira jaza dzalik. Benar. Kalau rajul ditasghir, boleh untuk dijamakkan dengan jamak ini. Jadi apa tasghirnya rajul? Rujail. Boleh dijamakkan dengan rujailun. Kenapa? Karena ketika ditasghir, dia berubah dari isim jenis menjadi sifat. Makna rujail adalah rajulun haqir, orang yang rendah, hina. Ada sifatnya kan? Rajulun haqir, makna dari rujail, berarti dia sifat. Maka dia bisa dijamakkan dengan jamak ini. Masuknya ke sifat, bukan ke alam. Kemudian wa in kana alaman li ghairi mudzakkarin lam yujma' bihima. Dan apabila isim tersebut alam tapi bukan untuk muzakkar, maka tidak boleh dijamakan dengan keduanya dengan apa? Wau dan nun. Tidak boleh dikatakan pada Zainab, Zainabun. Adapun kalau Zainab nama laki-laki, boleh enggak dijamakan dengan jamak ini? Zainab nama laki-laki. Boleh enggak? Ya bisa, ya karena dia nama laki-laki. Zainab, Zainabun, Da'dun, nama laki-laki Da'dun gitu kan. Wa kadza in kana 'alaman li mudzakkarin ghairi 'aqil. Demikian pula apabila isim itu 'alam untuk mudzakkar tapi ghairi 'aqil, tidak berakal. Fala yuqal, itu juga tidak boleh dijamakan dengan jamak ini. Ya, sehingga tidak boleh dikatakan lahiq isma farasin, nama kuda, dijamakan dengan lahiqun. Adapun lahiq yang dia merupakan sifat untuknya 'aqil, ya dia bisa dijamakan dengan jamak ini. Apa itu doa yang sering antum baca ketika apa? Mengunjungi atau ziarah kubur. Ada lahiqunya enggak? Apa? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Bisa dijamakan dengan jamak ini. Kenapa? Sifat untuk muzakkar 'aqil. Adapun lahiq nama faros enggak boleh. Wa in kana fi ta ta'nits. Fakadzalika la yuj'a bihi ma. Demikian pula apabila isimnya muzakkar aqil, ya, tapi padanya ada ta'nits, maka tidak boleh pula dijamakan dengan wawu dan nun atau ya dan nun. Fal yuqalu fi Talha Talhun, sehingga tidak boleh menjamakan Talha dengan Talhun. Berarti jamaknya jamak apa kalau Talha? Ya, muannats salim ya, Talha sudah kita lewatin. Di mana ya pembahasannya? Isim-isim yang dijamakan dengan muannats salim yang akhirnya ta. Ya, di antaranya. Wajah jazalikal kufiyun, tapi orang-orang kufah membolehkan untuk dijamakan dengan waw dan nun, karena melihat maknanya. Yang penting maknanya muzakkar, ya bisa talhun gitu. Di sini ada catatan kaki itu panjang, cukup panjang. Ya. Jadi orang-orang kufah berpendapat boleh untuk menjamakan si ma'alam yang aqil muzakkar yang akhirnya ta dengan waw dan nun. Ya. Disebutkan di sini ada hujahnya, ada tiga hujahnya. Yang pertama, dia alam bagi muzakkar. Meskipun lafadznya mu'annas, jadi ibrahnya itu makna, bukan apa lafadznya. Yang kedua, bahwasanya ta di sini pada takdiran terpisah dengan dalil hilangnya ta pada jamak muannats salim, tolhat, hilang di situ ta-nya. Yang ketiga, adanya ijma' ala jawazi jam'il alam al-muzakkar al-makhtum bi alif at-ta'nits, atas bolehnya menjamakan alam muzakkar yang diakhiri dengan alif ta'nits dengan jamak muzakkar salim. Seandainya ada seorang yang namanya Hamra, ya, itu bisa dijamakan dengan jamak muzakkar salim, Hamrawun, Hamrawin. Ya. Demikian pula seharusnya katanya yang akhirnya ta'nits dengan ta. Kalau ada alam nama laki-laki yang akhirnya ta'nits dengan hamzah saja boleh, ya dengan ta juga harusnya boleh gitu. Ya, tinggal antum baca kelengkapannya di situ. Kemudian wa kadzalika idza kana murakkaba. Demikian pula apabila isimnya murakkab, isim alam muzakkar aqil, ya, tanpa ta tapi murakkab. Ya, murakkab. Faliqalu, maka dia tidak boleh dijamakan dengan waw dan nun, sehingga tidak boleh dikatakan pada sibawaihun. Ya. Sibawaihun. Wa jazahu ba'dhum, dan yang lain membolehkannya. Yang lain membolehkannya. Wa ishtaratu fi sifati an takuna sifatan li mudzakkar. Itu syarat agar yang jamid bisa dijamakan dengan jamak ini. Ya, tiga syarat. Ya, alaman limudzakkarin aqil khalin min ta'i ta'nits wa min at-tarkib. Disebutkan di sini tiga. Adapun kalau mau lengkapnya, ya, syarat yang delapan yang ada pada musanab pun ditambahkan. Mu'rab, ya. Ada mufradnya. Ya, dari mufrad, dari nakirah juga. Ya, tidak terkib, sama dengan yang musanna itu. Wa isyaratu fi sifati an takuna sifatan, dan disyaratkan pada sifat agar dia merupakan sifat bagi muzakkar yang berakal, sifat bagi muzakkar yang berakal, khaliyatan min ta'nits, kosong dari ta'nits, laysat min babi af'al fa'ala, dan bukan pula dia sifatnya di atas bab af'al untuk muzakkarnya dan fa'ala muannatsnya. Seperti apa? Yang seperti ini. Ahmar, hamra. Enggak boleh dijamakkan dengan jamak ini, ahmarun, enggak boleh. Wala min babi fa'lan fa'la. Tidak pula pada bab fa'lan fa'la, akan ada contohnya. Wala mimma yasifihi al-muzakkar wal muannats. Bukan pula pada babnya sifat yang di situ sama dalam penggunaan untuk muzakkar dan muannatsnya, nanti akan ada contohnya semuanya. Ya. Fa kharaja bi qawlina sifatan limuzakkarin ma kana sifatan limuannatsin, maka keluar dari ungkapan kami sifat bagi muzakkar. Jadi kan syarat dari sifat untuk bisa dijamakkan dengan jamak ini adalah yang pertama dia sifat bagi muzakkar. Maka keluarlah dengan qaid ini apa yang dia merupakan sifat bagi muannats, maka tidak boleh dikatakan haid. Jadi apa? Haibun. Ya, kenapa? Karena haib sifat bagi muannats khusus. Hamil juga. Enggak boleh apa? Hamilun, kecuali hamil dengan makna apa? Yang menggendong. Ya, boleh. Apa ayatnya? Wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai'. Ya. Wa kharaja biqaulina aqil, dan keluarlah dengan ucapan kami aqil, sifat muzakkar yang berakal. Maka nasifatan li muzakkarin wa li aqil, apa yang dia merupakan sifat bagi muzakkar tapi untuk yang tidak berakal, maka tidak boleh dikatakan sabiq sebagai sifat dari faros. Faros kuda yang suka juara, kuda juara. Sabiq, kecuali sabiq untuk sifat dari manusia, maka bisa dijabarkan dengan jamak apa ini. Kalau diperuntukkan sabiq untuk yang akil, maka bisa sebagai wasabiquna al-awwalun. Wa kharaja biqaulina khaliyatan min ta'nits, dan keluar dengan ungkapan kami kosong dia dari ta'nits, yaitu maka nasifatan li muzakkarin aqilin walakin fi ta'u ta'nits, apa yang dia merupakan sifat bagi muzakkar yang berakal tapi padanya ada ta'nits. Nahu allamah, allam termasuk dari sifat mubalaghah, dari alim ditambahkan ta, maka bertambah di situ mubalaghahnya. Ya, sangat banyak ilmunya. Faliqalu fi allamun, tidak boleh di situ dikatakan allamun. Wa kharaja biqaulina laysat min babi af'al wa fa'la, dan keluar dengan qaid yang kami sebutkan dalam hadis di atas, bab di atas, laysat min babi af'al fa'la, itu bukan dia sifat yang muzakkarnya af'al kemudian musannanya fa'la. Ma kana kadzalik, ya, keluar dari qaid ini apa saja dari sifat yang muzakkarnya af'al kemudian musannanya fa'la, itu keluar, artinya dia tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini waw dan nun. Contoh ahmar, fa inna muannatsahu muannatsi ahmar adalah hamra. Fa la yuqalu fi ahmarun, maka tidak boleh dijamakkan dengan ahmarun. Ahmar, apa jami ahmar? Humr, ya. Wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Wa kadzalika ma kana min babi fa'lan fa'la, demikian pula apa yang dia pada bab fa'lan kemudian muannatsnya fa'la, tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Sakron sakro. Adapun kalau yang selain ini nanti akan disebutkan, ya bisa. Sakron sakro. Falayqalu, tidak boleh dikatakan dalam jamaknya sakronun. Ya, sakronun enggak boleh. Apa jamaknya sakron? Sukara. Ataran nasa sukara. Wa mahum bisukara. Wa kadzalika idza stawa fil wasfi al muzakkar wal muannats. Ya. Ya, sekarang afdal, afdal. Apa muannatsnya afdal? Fudla. Ada enggak di sini larangannya? Enggak ada ya. Afdal fudla yang dilarang untuk dijamakkan dengan jamak ini dari sifat adalah wazan af'al muannatsnya fa'la, juga apa? Wazan fa'lan muannatsnya fa'la. Selain itu bisa dijamakkan dengan jamak ini seperti af'al fa'la, afdal af'al fu'la, afdal fudla. Al afdalun bisa. Ya. Al-afdalun. Kemudian juga wa kadzalika idza stawa fil wasfi al mudzakkar wal muannats. Demikian pula apabila sama dalam penggunaan sifat, bisa digunakan untuk muzakkar dan muannats. Ini pun tidak boleh dijamakkan dengan jamak ini. Seperti sabur dan jarih, ini bisa digunakan untuk muzakkar ataupun muannats. Ya. Rajulun sabur, seorang yang penyabar, seorang laki-laki penyabar. Wa imra'atun sabur. Nah, itu di antara contoh wasaf yang di situ yasyarik fihi al-muzakkar wal muannats. Tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Rajulun jarih, kemudian jarih. Apa jarih mananya? Majruh, terluka. Yang semisal ini apa? Qatil, bermakna apa? Maktul. Wa mra'atin, wa mra'atun jarihun. Ah, ini tidak boleh dijamakkan dengan jamak itu. Ya. Kalau jarih apa jamaknya? Jarha ya. Nah, tapi ada qaid, ada apa? Kaidahnya di sana. Yaitu maksudnya tidak semua ataupun wazan, wazannya musyarak bainal muzakkar wal muannats, kemudian tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini, yaitu agar wazan fa'ul maknanya fa'il. Wazan fa'ul maknanya fa'il, ini musyarak. Ya, musyarak. Adapun wazan fa'ul maknanya maf'ul, maka ini gamar musyarak. Kalau fa'ul bermakna fa'il tadi, sabur bermakna apa? Sabir. Syakur bermakna apa? Syakir. Maka ini apa? Mushtarak. Ya. Adapun kalau fa'ul bermakna maf'ul, maka itu tidak mushtarak. Bisa ditambahkan ta di situ. Seperti rakub bermakna markub. Rakub bermakna rakub, markub. Sesuatu yang ditunggangi. Rakub bermakna maf'ul, markub. Maka ini kalau untuk muzakkar tanpa ta rakub. Jamalun rakub. Kalau misalkan mu'annas dikasih ta. Ya, naqah rakubah. Karena di situ faul maknanya apa? Maf'ul, maknanya maf'ul. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama dari sifat yang musyarak adalah faul dengan makna apa? Fa'il. Yang kedua fa'il dengan makna maf'ul. Fa'il dengan makna maf'ul. Seperti ini, jarih bermakna majruh. Qatil dengan makna maqtul. Maka ini musyarak bainal muzakkar wal muannats fil isti'mal, dalam penggunaan. Adapun kalau fa'il bermakna fa'il, maka ini tidak musyarak. Rahim bermakna rahim. Mana kalau untuk wanita rahimah. Ya kan? Alim bermakna alim. Perempuannya alimah. Nah itu. Wa asyara al-musannif rahimahullah ila al-jamid al-jami' li syurutil lati sabaqa dzikruha biqaulihi amir. Dan al-musannif rahimahullah mengisyaratkan ilal jamid, kepada sim jamid yang mengumpulkan syarat-syarat yang telah disebutkan dengan ucapan beliau amir. Jadi contoh yang beliau datangkan ini mengumpulkan syarat dari jamid yang bisa dijamakkan dengan jamak ini, amir. Kita dapat di amir, coba kita terapkan amir dengan dobit yang sebelumnya pada jamid. Anya kuna alaman limuzakar aqil. Iya, ya, amir alam limuzakar aqil. Kemudian amir juga khalian minta itanis, kosong dari tak ta'nits. Juga amir kosong dari apa? Terkib. Ya. Fa innahu alamun li mudzakkarin aqilin khalin min ta'i ta'nits wa min at-tarkibi fa yuqalu fi amirun. Sungguh dia amir adalah nama mudzakkar yang aqil yang kosong dari ta dan terkib. Maka dikatakan pada jamaknya amirun. Amirun ketika marfu', ketika mansub, majrur, amirin. Wa syara ila sifatil madhkurah awalan biqaulihi wa muznibi. Dan beliau mengisyaratkan kepada sifat yang disebutkan awalan di awal bait dengan ucapannya muznibi. Ya. Ini beliau mengisyaratkan kepada apa? Syarat-syarat. Ya. Dari apa yang boleh dijamakkan dari sifat. Yaitu agar dia sifat bagi muzakkar, aqil, kosong dari ta, dan juga bukan pada babnya af'al fa'la, bukan pada babnya fa'lan fa'la, bukan pula sifat yang yasyarik fihi al-muzakkar wal muannas, yaitu muznib. Kalau perempuannya muznibah, ya. Fa innahu sifatun limudzakkarin aqilun. Sungguh dia muznib adalah sifat bagi muzakkar aqilin. Ya. Khaliyatun, i'rabnya apa khaliyatun? Sifat dari sifat. Ya, sifat dari sifat. Ya. sifat yang kosong minta ta'nits dari ta'nits walaysat min babi af'al fa'la, bukan pada babnya af'al fa'la, tapi apa? Muannats muznib ya muznibah. Iya kan? Wala min babi fa'lan fa'la, bukan pula pada babnya fa'lan dan fa'la. Wala mimma yasawi fihi al-mudzakkar wal muannats, bukan pula sifat yang sama dalam penggunaan antara mudzakkar dan muannats, sehingga bisa dikatakan pada jamaknya muznibun, muznibun. Kan lihat ya, mau disampaikan. Saya belum paham. Saya ikuti Irfan. Saya ikuti. Mana? Wa qasruha. Yang ditanyakan apa? Wa qasruha min naqsihin asyharu. Ya boleh dengan ha ataupun hunna. Yang saya kan domirnya kan, yang nggak mengapa. Wakasruha kembali ke mana? Adin wataliyahi ya kan? Boleh dengan ha. Sudah kita lewatkan kan? Ya apa yang lebih roji juga, ya kan dalam penggunaan ini kan? Sudah lewat itu kan, sering kan? Kalau untuk yang berakal, apa? Muafakoh kan? Mutabakoh kan? Secara mutlak, baik itu banyak atau sedikit. Kalau untuk yang hore akil, kalau sedikit. Bagaimana masih ingat? Pada pembahasan tentang apa ucapan An-Nazim itu, Wallahu yaktibihi batin, ya kan, wafirah. Yang lain mengatakan nanti wafirat. Ya, ya wafirat. Kenapa? Karena jamak kilah. Ya. Sudah kalau enggak salah sudah sering ini ya. Coba diimurja kembali. Alhamdulillah enggak apa-apa, kembali ke situ. Kemudian washibhi dzaini wa bihi 20 wa babuhu ulhiq wal ahluna ulu wa alamuna aliyuna wa araduna syadza wa sinuna wa babuhu wa mithla hinin qajari dal babu wa huwa 'inda qaumin yatrid. Ini insyaallah untuk dihafal tuh mudah ya, sehingga kita insyaallah bersama-sama untuk menghafalnya ya, sangat berfaedah. Kita selama ini belajar nahu tapi enggak ada yang nyantol ya, matanya enggak ada yang hafal gitu. Kalau bisa ada ya dalam semua bidang ilmu itu yang dihafal ya dari matannya Al-Qur'an, alhamdulillah antum misalnya sudah selesai hadis apa yang antum hafal, kemudian juga nahu Alfiyah bin Malik, kemudian juga usul fiqih dihafalkan satu matan, itu sangat membantu ya, sehingga ini harus hafal. Kalau yang enggak berani menghafal di sana ada kelas TD1 ya, jamnya cuma 2 jam enggak perlu menghafal ya, kelas pilihan cuma 2 jam satu pekan silahkan. Tapi kalau ini ya tuntutan seperti ini, apalagi antum alhamdulillah banyak kesempatan dan waktu, buat apa waktu kosong ya kan, kalau buat untuk belajar. Wa shibhi dzaini wa bihi 20 wa shibhi dzaini ya, dan juga yang serupa dengan dzaini, dua ini apa dzaini, kembali ke mana? Amir dan muznib. Yang serupa dengan Zaini, Amir dan Muznib, yang serupa dengan Amir, berarti semua alam. Ya. Lil muzakkar al-aqil khalian minat ta wa tarkib. Seperti apa contohnya semisal dengan Amir? Muhammad, Salim, Zaid, Zaidun, Salimun, apalagi? Amrun dan yang seterusnya. Ya. Kemudian yang serupa dengan Muznib apa? Ya sifat-sifat semuanya. Bukan hanya yang di atas apa siro isim fa'il, tapi isim maf'ulnya ya, siapa isim tafdilnya, siro mubalaghahnya, bisa wa syibhi zaini. Jadi zaini kembali kepada apa? Amir dan muznib, yang serupa dengan zaini itu juga sama ya, di Arab seperti itu dengan wawu, dengan wawu dan nun. Wa bihi selesai. Wa bihi 20 wa babu ulhiqa wal ahluna. Wabihi ha kembali kemana? Ha? Salima jam'in, jamak muzakkar salim. Dengan jamak muzakkar salim, ashruna dan babnya ulhiqa digabungkan. Jadi bihi itu muta'alliq dengan ulhiqa. Jadi ulhiqa ashruna wa babuhu bi jam'il muzakkar salim, maknanya gitu. Ya. Wabihi yakni dengan jamak muzakkar salim, ashruna dan babnya dimulhaqkan. Babnya ashrun adalah apa? Salasun, arbaun, khamsun, sampai berapa? Tis'un. Dan ini hampir, semuanya ada bahkan dalam Al-Quran. Dari ishrun sampai tis'un. Yang ishrun apa contohnya? Iyakum minkum ishruna sabirun. Yang salasun, wa wa'adna Musa salasina laylah. Yang arba'in, wa atmamnaha bi'ashirin fatama miqotu rabbihi arba'ina laylah. Yang khamsun, apa ayat-ayatnya? Khamsina alfasana. Ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Yang sittun masih ada juga ini. Ada semua. Apa? Sittin atau sittun? Ada. Itu sittin. Betul 60 ya? Sittina miskina, betul. Betul sittina miskina, betul ya? Iya, 60 orang miskin ya. Atau itamu sittina miskina ya. Ini sab'un sakharaha alaihim sab'a layali wa thamanata. Bukan nih. Apa itu surat 29? Ya, sab'una ziran apa ayatnya? Sebelumnya itu. Sab'una thamanun, thamanin. Apa itu thamanun? Samanina jaldah fajliduhum samanina jaldah. Tisyaun tisyaun. Inna hadha akhilahu tis'un wa tis'una najah. Ada semua ya. Itu babnya apa? Ishrun. Dengan jamak muzakkar salim, ishrunan babnya. Ya dimulhaqkan. Ya digabungkan seperti i'rabnya apa? Jamak muzakkar salim. Demikian pula ahluna. Ya, demikian pula apa? Ahluna. Ya. Kenapa sekarang ishruna bukan jamak muzakkar salim tapi mulhaq dengan jamak muzakkar salim? Apa yang kurang darinya? Otomatis kalau dia mulhaq kan tidak terpenuhi padanya syarat-syarat jamak muzakkar salim ya. Apa yang enggak ada? Dia alam bukan? Bukan. Sifat bukan? Bukan. Ya bukan sifat, bukan alam. Ya. Apalagi ditambah dengan yang lain, enggak ada mufradnya. Iya kan? Pokoknya syarat-syarat yang ada pada mufradnya itu diterapkan pada jamak. Dia enggak ada mufradnya, bukan ishrun mufradnya. Ya. Wal ahluna juga ahluna. Bagaimana ini? Ahluna, kenapa dia bukan jamak muzakkar salim, padahal ada mufradnya ahlun? Karena bukan alam, bukan sifat. Iya. Ulu. Ulu kenapa? Enggak dimasukkan pada jamak muzakkar salim. Enggak ada mufradnya, berarti isim jamak dia. Isim jamak itu isim yang dia tidak ada penuh mufrad dari lafadznya. Ada tapi dari lafadz yang lain apa? Sohib dia. Sohib, pemilik. Alamun. Alamun juga bukan. Kenapa? Padahal ada mufradnya alam. Karena bukan apa? Alam, bukan sifat. Apalagi alam itu maknanya beda dengan alamun. Kalau alam masih wallah, apa yang selain Allah. Kalau alamun biasanya itu yang berakalnya. Wa illiyun. Illiyun nama. Sudah menjadi nama. Jamak dia, aslinya jamak dari li, cuma sudah dijadikan nama bagi alal jannah, ya kan? Seperti ada orang namanya Zaidun saja, seperti itu. Wa arabuna, i'rabnya faham ya, wa syibhi zaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Wa syibhi itu ma'tuf kemana? Syibhi sebelumnya itu salima, salima jami' amirin wa mudhnibi wa syibhi, gitu ya. Ma'tuf pada tadi yang sebelumnya. Jam'i apa amirin wa mudnibi ya wa shibhi ya. Kemudian wawu di sini wa bihi ya wawu sebagai istinafiyah ya, kemudian bihinya jar majrur muta'alliq dengan ulhiqa ya, dengan ulhiqa, jadi ulhiqa bihi ya. Ishruna sebagai apa? Mubtada dia, khabarnya mana ya? Jumlah ulhiqa. Ashruna wa babu ulhiqa bihi itu. Ya. Kemudian ahluna diatafkan kepada ashrun. Kemudian ulu juga diatafkan kepada apa? Ashrun. Hanya saja di sini saqata harfu aljar min, dibuang huruf jarnya, digugurkan. Wa alamuna juga demikian diatafkan kepada ashrun. Aliyuna juga demikian. Hanya saja digugurkan di sini apa? Huruf jarnya wa aliyuna. Kemudian wa araduna syadza wa sinuna. Aradun mubtada dia. Jadi wawunya istinafiyah ya. Araduna syadza wasinuna kadzalik. Aradun mubtada, syadza khabar, jumlah fi'liyah. Kemudian di situ as-sinun mubtada, khabarnya mahdzuf kadzalik, kadzalik. Ataupun kadzak ataupun kadzalika. Ya. Dan aradun itu syadz dijamakkan dengan jamak waw dan nun. Juga sinun syadz dijamakkan dengan jamak waw dan nun. Kenapa di sini dihususkan aradun dan sinun dengan pensifatan syadz? Karena terkumpul padanya tiga kelemahan. Padahal semuanya juga sama-sama. Ishrun dari mulai ishrun, ahlun, ulu, alamun, ini itu syadz juga dijamakkan dengan jamak ini. Cuma kenapa di sini dihususkan aradun dan sinun dengan syadz dijamakkan dengan jamak ini? Karena penghalangnya lebih banyak. Ada tiga penghalang yang ada pada aradun dan sinun, sehingga dihususkan di sini penyebutannya dengan syadz. Ya. Yang pertama, aradun itu ghairu aqil, ya kan? Ghairu aqil. Yang kedua, aradun muannas. Muannas itu muzakkar adun. Contoh apa ayatnya? Inna ardu'i, in ardullah wa ardullahi wasi'ah, itu kan? Muannas. Pertama ghairu aqil, ini sudah keluar kan dari persyaratan jamak dan salim. Kemudian muannas, ini juga keluar juga. Kemudian jamaknya taksir. Jamak taksir atau dalam bahasa salim ini taksir. Kenapa? Karena mufradnya apa? Arbu dengan suku ro-nya. Ah, itu tiga alasan ini yang menyebabkan dihususkan aradun dengan syad. Meskipun yang sebelumnya juga syad, cuma enggak terlalu banyak seperti yang ada pada aradun dan sinun juga demikian. Baru akil, mu'annas dari sana kan. Kemudian juga taksir. Ya. Wababuhu sinun wababuhu sinun dan babnya nanti akan ada penjelasannya. Babnya sinun itu apa saja. Wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Dan semisal hin dalam i'rab terkadang datang. Dzal babu, dzal babu bab ini. Sebagai fa'il dari apa? Yarid. Jadi qad yarid dzal bab mithla hinin gitu. Bab ini ada khilaf di antara syurah surah Alfiyah terkait dengan isim syarah dzal bab ini kembali gimana? Sebagian mengatakan dzal bab maksudnya bab sinun, sinun dan babnya. Ada yang mengatakan umum bukan hanya bab sinun, tapi jamak mudzakkar salim dan juga yang mulhaknya. Dan itu yang lebih dekat. Ya. Bab ini yakni bab jamak mudzakkar salim dan yang mulhakkan dengannya terkadang datang mithlahinin dalam keadaan seperti hin, yakni di i'rab pada akhirnya dengan harokat. Hinin, i'rabnya di mana hinin? Apa pada ya atau pada nunnya? Pada nunnya. Hinan, hinin, ya, hinin. Ya. Demikian pula, kadang datang bab ini, bab jamak mudzakkar salim, dan yang mulhaq dengannya, kadang datang dalam kondisi i'rabnya seperti hin, yakni di i'rab pada nunnya. Zaidunun, zaidunan, zaidunin. Gitu. Atau yang mulhaqnya. Ya, sinuna, sinun, sinunan, sinunun, sinunin, sinunun. Ya, seperti itu. Saya paham kan? Mithla di situ i'rabnya sebagai hal. Ya, mithla hinin qad yarid atau juga sebagai maf'ul mutlaq bisa juga sebagai maf'ul mutlaq. Wurudan mithla gitu. Qad yarid dzal bab wurudan mithla hinin. Boleh juga sebagai hal. Wa huwa 'inda qaumin yattarid. Dan yang seperti ini menurut satu kaum berarti ada khilaf. Yattarid bisa diterapkan secara umum. Tadi bahasa hin pada apa? Jamak mudzakkar salim dan ini mulhaqan dengannya. Itu inda qaumin muttarid bisa diterapkan gitu secara umum. Bisa difahami ini? Oh, baca tanggung ini dah waktunya. Saya sudah cukup dulu deh. Sebelum di akhirat ada yang menanyakan, nah ini hafalnya di sini. Sedikit kok hafalannya, antum biasa menghafal Al-Quran satu lembar, ini cuma satu, tiga baris. Iya kan, ini tak lihat tuh halamannya sampai cuma 60, 60 muka gitu. Kalau yang di EDF itu 60 muka. 60 muka salah satu muka, cuma berapa bulan, 2 bulan selesai. Tapi ini kan kita dibikin jadi berapa, setahun lebih. 2 tahun ya, atau lebih setahun jis. Hah? Harus bikin setahunnya kita jos aja gak usah banyak anu penjelasan lewat-lewat-lewat-lewat gitu. Hah? Ya, cukup sampai di sini. Enggak ada yang mau disampaikan kan? Ya. Insyaallah syarahnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Anu sekali murojaah itu dari awal terus. Dia tambah lancar. Ya, dia tambah lancar. Lebih bagus saya distorkan sama temannya. Ya. Yang bacanya yang pas ya biar enak, enggak kaku. Ya. Ya boleh di tadi dinadakan seperti tadi. Warfa bi wawin wa bi yajur wan saibi salima jami' amirin wa mudhibi macam-macam bisa. Ya. Ya enggak cepat nadanya. Iya, biar cepat tanya. Kalau pelan ketinggalan. Wajur bi wawin wa bi. Ada yang terlalu cepat juga kalau hilang anu. Sedang lah. Yang terlalu pelan nanti ketinggalan, terus cepat nanti pada yang hilang. Ya kalau berdiri enggak kelihatan, nanti saya kelihatan. Berarti besok ke Bayaki ya, belum, Gek? Antum lah, belum kan? Bayaki berarti besok, insyaallah. Cukup, subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.